Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam ta'lim kita. Dan untuk ta'lim kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan bulan Al-Muharram dan sebagian amalan yang dilakukan di bulan Muharram, demikian pula sebagian bid'ah yang dilakukan di bulan Al-Muharram. Kebetulan kita sekarang pada tanggal 10 ya, bulan Al-Muharram, hari Ashura 1447 Hijriah. Di dalam Islam, bulan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan-bulan suci. Di dalam ayat Al-Quran Al-Karim dan disebutkan pula dalam hadis Nabi, ada empat bulan suci atau Al-Ashhur Al-Hurum. Allah Azza wa Jal telah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36 firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, dari 12 itu ada 4 bulan suci. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Pada ayat ini disebutkan bahwa dari 12 bulan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dalam kitabnya, ya, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, ya, 12 bulan dalam kitab Allah, fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Azza wa Jal. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada waktu Allah Azza wa Jal menciptakan langit dan bumi. Ya. Di sini (tuh) dalam ketetapan Allah Azza wa Jal pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram atau bulan suci. Apa yang dimaksud dengan arba'atun hurum, 4 bulan suci? Bulan apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut? Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, melalui sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna az-zamana qad istadara kahai'atihi yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Sesungguhnya zaman telah berputar kembali seperti tatanannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sana 12 syahran. Setahun adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan haram, yaitu bulan suci. Thalathun mutawaliyat. Ada 3 yang beriringan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Al-Muharram. Wa Rajab Mudhar. Dan Rajab Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sya'ban, yang itu antara bulan Jumada, yakni Jumadil Akhir, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Ya. Jadi hadis tersebut menjelaskan apa yang ada di ayat tersebut tadi, surat At-Taubah ayat 36. Bahwa 4 bulan yang dimaksud adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini yang beriringan. Jadi bulan 10, 11, 12 itu ya. Ya, bukan 11, 12. Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12, ya. Muharram 1. Begitu. Ya. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Kemudian yang satu terpisah, tidak beriringan, yaitu bulan Rajab, ya. Bulan Rajab letaknya di mana? Letaknya antara Jumadi Al-Akhir dan Sya'ban. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Ya. Begitu. Nah, ini kalau begitu merupakan keutamaan bulan Al-Muharram. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Keutamaan bulan Al-Muharram, apakah di sana ada amalan-amalan khusus karena itu bulan suci, atau tidak ada amalan-amalan khusus? Ya. Secara umum ada amalan khusus pada bulan-bulan suci, yaitu yang tersebut di ayat Al-Quran tadi, di mana Allah Azza wa Jal mengatakan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya. Maknanya seperti dijelaskan oleh Syekh Sa'di dalam tafsir, bahwa ini artinya, pertama, menzalimi diri sendiri itu lebih berat ketika dilakukan di bulan-bulan suci ketimbang di bulan-bulan yang lain. Yakni yang namanya perbuatan zalim kapanpun enggak boleh, ya kan? Namun disebut di sini bahwa kita dilarang menzalimi diri-diri kita di bulan-bulan itu, artinya ini lebih ditekankan lagi. Ya. Dan lebih khusus lagi bahwa pada bulan-bulan suci itu ada larangan berperang, ya. Walaupun ini nanti ada perbincangan ulama tentang hukumnya, apakah masih berlaku atau mansukh telah dihapus. Sebelum ini, yakni sebelum datangnya Islam, ya, orang-orang jahiliyah pun sudah menghormati bulan Muharram ini dan bulan-bulan suci tersebut. Dan mereka sudah memahami dan mungkin secara mungkin tidak tertulis, ya, sudah sepakat bahwa di bulan-bulan itu tidak boleh berperang. Ya. Kalau yang melanggar, wah ini sudah, ya artinya melanggar hukum, ya. Sehingga terjadi beberapa kejadian. Misalnya dulu orang Bani Abdul Qais kalau mau ke Madinah, mereka itu harus melewati orang-orang mudhar ini yang tadi disebut di hadis. Enggak berani, ya. Karena mungkin dihadang. Padahal mereka sudah pengin ke Madinah, pengin ketemu Nabi, pengin belajar Islam. Tapi karena ada kabilah besar yang mereka akan lewati, mereka enggak berani. Sehingga mereka menunggu bulan-bulan ini. Tunggu nanti bulan suci. Nah, setelah datang bulan-bulan suci tadi, baru mereka bisa lewat ke Madinah untuk belajar Islam. Nah, ini. Kemudian juga contoh lain, ya, bahwa orang-orang di masa jahiliyah sudah menghormati bulan-bulan suci. Kejadian perang antara Bani Bakr dan Khuza'ah. Ya. Bani Bakr ini sekutunya orang-orang Quraisy, musyrikin. Khuza'ah itu sekutunya muslimin. Ya. Dan mungkin berikutnya mereka masuk Islam, wallahu a'lam, ya. Nah, Bani Bakr melanggar. Kalau ini afwan, bukan bulan suci tapi tanah suci, ya. Mereka menyerang Khuza'ah sampai ke tanah suci dan tidak peduli dengan itu, ya. Walhasil mereka di masyarakat itu, masyarakat jahiliyah, sudah ada atau ada aturan-aturan seperti itu, baik tanah suci maupun bulan suci. Nah, datang Islam, di sini sebagian ulama berdasarkan ayat tersebut dan beberapa dalil yang lain mengatakan, jadi bulan suci ini tidak boleh padanya berperang. Ya. Tetap hukum itu tetap. Ya. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan hukum itu telah mansukh, telah dihapus, berdasarkan dalil yang lain yang menganjurkan untuk memerangi orang-orang musyrikin secara umum. Wallahu a'lam, di sini perlu diperdalam, ya, mana yang lebih kuat antara yang mengatakan hukum itu telah terhapus atau belum terhapus. Ini perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, intinya atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa hukum ini belum terhapus, maka ini menjadi salah satu keistimewaan bulan-bulan suci, di mana di situ tidak boleh dilakukan peperangan. Ya. Kemudian amalan yang lain yang itu menjadi kekhususan di bulan Muharram, kalau tadi umum bulan suci, ya, empat-empatnya. Adapun sekarang yang kita bahas adalah khusus amalan di bulan Al-Muharram. Amalan yang khusus di bulan Al-Muharram adalah puasa. Nabi SAW telah memberikan penjelasan tentang keutamaan puasa di bulan Al-Muharram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus shalah ba'da al-fariidha shalatul lail. Artinya, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah syahrullah, bulan Allah, Al-Muharram. Wa afdalus shalah, dan seutama-utama salat, ba'dal fariidah, setelah salat wajib, salatul lail, adalah salat malam. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada suatu amalan khusus di bulan Muharram, yaitu puasa. Dan ini puasa bulan Muharram secara umum. Dalam arti, ya mau di awal, di akhir, mau di pertengahan, mau seluruhnya. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan puasa. Tapi puasa sunnah. Ya. Kalau Ramadan bulan puasa, puasa fardu, puasa wajib. Adapun bulan Muharram adalah bulan puasa sunnah. Ya. Dan ada juga yang seperti Muharram dalam hal puasa ini, yaitu bulan Sya'ban. Sya'ban juga, itu juga bulan puasa sunnah. Nabi SAW kadang melakukan puasa Sya'ban hampir seluruhnya atau bahkan seluruhnya dan menyambung dengan Ramadan. Karena Syaban, Ramadan, ya kan? Begitu. Nah, di sini kalau begitu, untuk bulan Muharram dianjurkan banyak-banyak berpuasa. Bagi yang ingin memperbanyak amalan sunnah dengan puasa, inilah waktunya. Ya, yang Nabi katakan paling utama puasa setelah Ramadan ya bulan ini, bulan Muharram. Ya. Kalau ada yang mampu sebulan penuh, ya bagus. Ya, ini salah satu fadilah dari bulan Muharram. Kemudian, yang lebih khusus lagi dari puasa di bulan Muharram adalah puasa di tanggal 10-nya. Nah, sekarang ini kita berada di tanggal 10. Yang disebut dengan hari Asyura. Asyura dari kata Asyrun, ya, 10. Tanggal 10 hari Asyura. Nah, ini lebih afdol lagi. Ya. Dan bahkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk puasa hari Asyura ini ada sejarahnya. Di mana ternyata untuk hari Asyura itu hari yang sudah diketahui kebesarannya, keagungannya oleh umat-umat terdahulu. Ternyata orang Yahudi mengagungkan, ya. Orang Nasrani juga. Bahkan orang musyrikin Quraisy juga. Mereka sudah melakukan puasa Asyura sejak dahulu. Ya. Kenapa? Karena itu adalah hari besar. Hari besar, apa yang terjadi? Itu adalah hari di mana Allah Azza wa Jal menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Ya. Sehingga Nabi Musa pun puasa setelah itu di hari Asyura. Nah, kita akan baca hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya hadis dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yawmu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Adalah hari Asyura itu hari di mana orang-orang Quraisy melakukan puasa padanya di masa jahiliyah. Falamma qadimal madinata shamahu wa amara bisiyamih. Maka ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau berpuasa di hari tersebut. Wa amara bisiyamih, dan beliau juga memerintahkan orang-orang untuk puasa di hari itu. Falamma furida Ramadan taraka yauma Asyura. Maka ketika diwajibkan puasa Ramadan, beliau meninggalkan hari Asyura, yakni tidak lagi memerintahkan. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Siapa yang ingin silakan puasa di hari itu, siapa yang ingin silakan tidak puasa. Ya. Nah, jadi orang-orang musyrikin telah mengetahui keutamaan hari Asyura dan mereka melakukan puasa di hari tersebut. Nah, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau pun melihat orang-orang Yahudi juga melakukannya. Di samping hadis di atas, diceritakan pula oleh sahabat Abdullah bin Abbas, kata beliau, qadiman Nabiyyu SAW al-Madinah fara'al yahud tasumu yawm Asyura. Nabi datang ke Madinah dan beliau melihat orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Faqal, Nabi SAW kemudian bertanya, ma hada, apa hari ini? Yani, kenapa mereka pada puasa di hari ini? Qalu hada yaumun salih. Mereka pun berkata, ini adalah hari baik. Hada yaumun najjallahu bani Israel min aduwihim. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Fasamahu Musa. Maka Musa puasa di hari tersebut. Ya. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Hari besar, hari kemenangan. Hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Maka Nabi Musa puasa di hari tersebut. Mendengar jawaban dan penjelasan itu, Nabi pun berkata, fa'ana haqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamih. Maka Nabi SAW berpuasa di hari Asyura dan beliau pun memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Bahkan orang-orang Yahudi menjadikan hari Asyura ini sebagai hari Id, hari raya. Ya, ya karena sejarah tadi. Ya, ya tentunya ya, itu hari luar biasa bagi mereka. Ya, kita pun sebagai umat Islam juga sama, dalam arti itu kemenangan-kemenangan bagi kita juga, ya kan? Bukan mereka sebagai orang Yahudi yang sudah mengkhianati Musa, bukan. Mereka ketika itu adalah Nabi Musa dan umatnya yang apa betul-betul umat beliau, ya, bukan orang-orang Yahudi yang sudah apa namanya menuhankan Uzair, ya bukan, tapi umat Nabi Musa, ya kan, sehingga kita Muslimin, ya, merasa senang dan merasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas keselamatan mereka. Nah, tentang ini disebutkan dalam riwayat dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, kata beliau, "Kana yaumu Asyura ta'udduhu al-yahud 'idan." Hari Asyura ini adalah hari yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai hari Id, sebagai hari raya. Ya. Yeah. Nah, Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa di hari tersebut. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Jadi dari beberapa riwayat tadi, akhirnya Nabi memerintahkan sehingga puasa hari Asyura ketika itu hukumnya wajib. Bahkan ini puasa yang wajib sebelum datangnya Ramadan. Ya. Jadi puasa pertama yang wajib itu puasa hari Asyura sebelum Ramadan. Ketika datang Ramadan baru Asyura tidak diwajibkan. Nah, itu sejarah puasa seperti itu, ya. Jadi pernah diwajibkan puasa hari ini, hari Asyura ini pernah diwajibkan. Disebutkan dalam hadis tadi bahwa Nabi memerintahkan. Bahkan di riwayat lain Nabi SAW sampai menyuruh yang sudah sarapan, ya, untuk berhenti. Artinya lanjut dengan puasa. Ya. Ini karena ditekankannya puasa Asyura ketika itu. Diriwayatkan oleh sahabat wanita Rubai' binti Muawid radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura. Nabi SAW mengutus utusan di pagi hari hari Asyura ila Qural Ansar, ke desa-desa di desa Madinah, ya, artinya kampung-kampung di Madinah. Qura Al-Ansar, kampung-kampungnya orang Al-Ansar. Jadi sampai pengumuman, ya kan, ya dulu gak pakai mikrofon pengeras suara seperti sekarang, ya, tapi dulu ya seperti ini. Nabi mengutus ke kampung-kampung. Apa pengumuman yang disebarkan ketika itu? Man asbaha muftiran fal yutimma baqiyata yaumihi. Siapa yang waktu pagi tidak puasa, ya, sudah sarapan, ya kan, makan ini, makan itu, minum ini, minum. Fal yutimma baqiyata yaumihi, hendaknya menyempurnakan sisa harinya, yakni dengan puasa. Ya. Lanjutkan dengan puasa harinya, jangan terus makan siangnya nanti dan seterusnya, tidak. Cukup yang sudah, lanjut puasa. Wa man asbaha shaiman falyasum. Siapa yang di pagi harinya sudah puasa, memang dia puasa di hari itu, lanjut puasa, falyasum. Ya. Nah, ini menunjukkan memang wajib ketika itu, ya. Qalat, sahabat wanita Rubai' binti Muawid bercerita, fakunna nusawmuhu ba'du wa nusawimu sibyanana. Setelah itu kami melakukan puasa di hari Asyura. Bahkan anak-anak kami pun kami suruh puasa. Wa naj'alu lahumul lu'bah minal 'ihn. Bahkan kami buatkan untuk anak-anak itu mainan dari dari kapas, ya, ya mungkin semacam boneka-bonekaan, ya. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami atainahu dzak. Sehingga kalau ada anak-anak yang lapar, nangis, kami berikan mainan itu. Biar lupa, ya. Hatta yakuna 'indal iftar, sampai nanti kuat sampai buka puasa. Muttafaqun 'alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi sedemikian rupa mereka berusaha untuk melakukan puasa di hari Asyura karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam riwayat yang lain memperjelas dari sahabat Salamah bin Aqwa, "Man kana akal falyasum baqiyata yaumi." Nah, ini lebih jelas. Lafaz dalam riwayat melalui sahabat Salamah bin Aqwa. Ya. "Man kana akal," siapa yang sudah makan, "falyasum," hendaknya dia puasa, "baqiyata yaumihi," sisa harinya. "Waman lam ya'kul," "waman lam yakun akal falyasum," siapa yang belum makan, puasalah. "Fa innal yauma yaumu Asyura," karena hari ini adalah hari Asyura. Ya. Nah, jadi jelas bahwa kalau begitu memang pernah wajib puasa Asyura. Namun ya, dengan datangnya Ramadan tidak lagi menjadi wajib. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, "Anna ahlal jahiliyah kanu yasumuna yawma Asyura," bahwa orang-orang jahiliyah dulu puasa di hari Asyura, "wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shamahu wal muslimun," dan bahwa Rasulullah sallam puasa di hari itu dan juga muslimin, "qabla an yuftarat Ramadan," sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Nah, ini jelas, ya. "Qabla an yuftarat Ramadan," sebelum diwajibkan Ramadan. "Falamma fturidha Ramadan," maka ketika diwajibkan Ramadan, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Inna Asyura yaumun min ayyamillah," sesungguhnya Asyura adalah satu hari dari hari-hari milik Allah Azza wa Jal. "Faman sya'a shamah," siapa yang mau puasa, lakukan puasa itu. "Waman sya'a tarakah," dan siapa yang menginginkan, ya, untuk tidak puasa, silakan tidak puasa. Nah, jelas. Jadi sejak itu tidak lagi diwajibkan. Namun di apa? Persilakan yang mau puasa, dipersilakan yang tidak puasa. Ya. Namun kata-kata dipersilakan tidak puasa, dipersilakan puasa, bukan berarti kemudian enggak ada keutamaannya. Justru tetap ini punya nilai yang besar. Ya, tetap Nabi menganjurkan. Ya. Menganjurkan. Namun sunnah, bukan lagi wajib. Disebutkan dalam hadis yang lain keutamaannya, bahwa puasa Asyura itu menghapus dosa satu tahun sebelumnya. Ya, keutamaan besar, ya kan? Jangan kemudian, wah, yang mau puasa-puasa, yang enggak-enggak, kata Nabi juga begitu, saya enggak puasalah. Tidak begitu. Ini keutamaannya besar. Dalam hadis, dalam riwayat Abu Qatadah, sahabat Abu Qatadah mengatakan, "Anin Nabi SAW annahu qal," dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Thalathun min kulli syahr," tiga hari dari tiap bulan. Yani puasa tiga hari di tiap bulan. "Wa Ramadan ila Ramadan," kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya. "Fahada siyamud dahr kulli," ini adalah puasa setahun penuh, full. Yani maksudnya apa? Kan satu amalan dilipat gandakan menjadi 10, ya kan? Kalau tiap bulan kita puasa 3 hari itu sama dengan kita puasa sebulan penuh, ya. 3 kali 10, 30 hari. Nah, kalau tiap bulan berarti sampai Ramadan sudah kita full satu tahun puasa. Ibaratnya begitu, ya. Pahalanya Allah lipat gandakan. Ya. Wasiyam yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Dan puasa hari Arafah aku mengharap dari Allah Azza wa Jalla bahwa puasa itu akan menghapuskan setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Nah, ini Arafah, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ya, ini bulan yang lalu ini, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ya. Ini yang lebih besar keutamaannya. Wa yaum wa siyam yaum Asyura, dan puasa di hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah, aku mengharap kepada Allah Azza wa Jal an yukaffira as-sanata allati qablahu, bahwa puasa Asyura akan menghapus satu tahun sebelumnya. Ya. Nah, kita berharap semoga Allah Azza wa Jal betul-betul memberikan kepada kita keutamaan tersebut. Ya. Nah, kemudian terkait dengan puasa Asyura tersebut, di waktu berikutnya Nabi SAW berkeinginan untuk berpuasa juga pada tanggal 9-nya. Kenapa? Karena Nabi ingin berbeda dengan yang dilakukan orang-orang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi. Ya. Nah, ketika disampaikan kepada Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'adzimuhu al-yahud wan-nasara, sesungguhnya itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah SAW, beliau SAW mengatakan, fa idza kana al-'amul muqbil, bila tahun depan insyaallah, sumnal yawmat tasi', kita akan puasa di tanggal 9-nya. Qal falam yatil 'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, belum datang tahun depannya yang dimaksud Nabi kecuali Nabi telah wafat. Jadi Nabi belum sempat melakukan itu, beliau telah wafat terlebih dahulu. Nah, dari hadis tersebut, ya, maka ulama rahimahumullah, ya, terutama Ibnu Qayyim, ya, terkhusus, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau kemudian menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa di sini kalau begitu, ya, untuk puasa Asyura juga dilakukan Tasu'a. Itu yang tadi 9 itu namanya Tasu'a, ya. Tis'ah 9. Jadi Tasu'a, ya, tadi Asyura, dari Asyrah, Asyura, ini Tis'ah, Tasu'a, ya. Hari Tasu'a dan hari Asyura. Nah, ya, Nabi ingin beda dengan Yahudi tadi, enggak mau, dan itu hal yang banyak dilakukan Nabi di banyak kesempatan, pokoknya enggak mau sama dengan mereka. Qadarullah beliau belum melakukan, namun sudah bertekad. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan kalau gitu puasa Asyura ada 3 tingkatan. Akmaluha, yang paling sempurna, an yusam qablahu yaum wa ba'dahu yaum, dilakukan puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Wa yali dzalik, dan yang setelah itu, yakni di bawahnya, an yusam at-tasi' wal 'ashir, dilakukan puasa tanggal 9 dan 10. Ya. Wa yali dzalik, dan setelah itu, yang di bawah itu, ifradul 'ashir wahdah bis-shaum, hanya puasa tanggal 10. Ya. Jadi ini tingkatan puasa Asyura seperti itu. Wa amma ifradut tasi', bagaimana kalau puasa 9-nya saja? Famin naqsi fahmil athar. Kata beliau, kalau yang puasa tanggal 9 saja, berarti dia kurang paham terhadap hadis. Ya. Kata beliau begitu. Ya. Wallahu a'lam. Maksud beliau, kalau orang memahami hadis tadi, saya akan puasa tanggal 9, yakni 9 saja, ini enggak paham hadis. Kenapa? Wallahu a'lam. Maksud beliau, karena intinya itu kan tanggal 10-nya. Hari besarnya itu tanggal 10-nya. 9-nya itu kan untuk apa? Menyelisih Yahudi. Jangan malah diambil 9-nya. Ya. Justru yang terpenting adalah 10-nya. Ya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, fa'in ishtubiha alaihi awwalu syahr shoma thalathata ayyam. Jadi kalau Imam Ahmad mengatakan puasa 3 hari itu bagi orang yang awal bulannya itu kurang jelas, ya. 3 hari itu tanggal berapa tadi? 9, 10, 11, ya kan. Ini bagi orang yang mungkin melihat awal bulannya itu tidak jelas. Dalam arti ini sudah tanggal 1 Muharram apa belum ini, ya. Ternyata ya ada kurang jelas tadi. Akhirnya puasa tanggal 9, 10, 11. Artinya kalau enggak dapat 9, 10, dapat 10, 11, mungkin itu hakikatnya 9, 10. Ya. Nah, ini bagi yang kurang jelas awal bulannya. Ala kulli hal, mungkin begitu, mungkin juga tidak. Walhasil tadi kita sudah sebut di awal, Muharram itu bulan puasa. Kapanpun puasa di bulan itu masyru' disyariatkan. Ya kan? Mau tanggal berapapun puasa di bulan Muharram disyariatkan. Ya, semakin banyak semakin bagus. Begitu. Ya. Ya, ala kulli hal, itu penjelasan para ulama kita rahimahumullah, ya. Dan alhamdulillah, yakni kita kalau terkait awal bulan, ya kan, atau akhir bulan, ya, rata-rata kita ya mengikuti pemerintah kita, ya kan, dalam arti kita enggak mencari sendiri kapan awal bulannya, ya kan. Sudah, itu menjadi wewenang pemerintah kita. Jadi kita mengikuti, sudah selesai urusan kita. Kemudian, ya, itu terkait amalan-amalan di bulan Muharram. Adakah amalan yang lain selain itu yang khusus bulan Muharram? Ya, sebatas yang saya tahu dari hadis-hadis yang sahih ini tidak ada. Ya, amalan yang khusus itu yaitu, ya, tidak setiap bulan suci punya amalan khusus. Ya. Kalaupun ada, ya harus kita mengacu kepada hadis yang sahih. Nah, itulah yang sahih. Disebutkan di sebagian kitab, ya, dan juga menyebar di masyarakat bahwa ada amalan khusus di hari Asyura ini, yaitu apa? Mengusap kepala anak yatim, ya, memberi makan atau memberi apa kepada mereka. Ya, yang memang ada suatu riwayat. Tapi yang saya ketahui dari beberapa referensi bahwa itu adalah hadis yang lemah sekali. Ya. Tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan landasan. Ya. Jadi tidak kita amalkan secara khusus hal itu. Ada riwayat yang sahih terkait amalan itu. Disebutkan bahwa seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengeluh tentang kerasnya kalbu saya. Ya, ini makna hadisnya, ya. Jadi sahabat itu mengeluhkan tentang dirinya kok merasa kalbunya keras. Nabi katakan, ya, kalau kamu ingin lunak, ya, maka imsah ra'yal ra'sal yatim, usap kepala anak yatim, wa at'im, dan berikan kepadanya makanan dan seterusnya, begitu ya. Nah, ini riwayat yang sahih, ini enggak terkait dengan bulan Muharram saja. Mengusap kepala yatim itu juga bukan karena zat mengusapnya, bukan. Itu adalah apa? Kasih sayang. Kalau orang Arab, kasih sayang kepada anak-anak itu yang mesti mengusap kepala. Coba aja antum bawa anak kecil yang lucu gitu, bawa umroh sana. Mesti kalau ada orang Arab senang sekali, pegangin kepalanya mesti. Ya. Nah, jadi itu ungkapan kasih sayang, bukan memang zat mengusapnya itu. Dan bukan hanya pada waktu tertentu. Kalau di hadis yang lemah tadi, nanti pahalanya dari tiap rambut anak yatim itu kamu diangkat derajatnya di surga. Rambutnya semakin banyak, semakin tinggi derajatmu, ya kan? Kan begitu berarti, ya enggak? Nah, itu tadi, itu hadis yang lemah. Dan sebetulnya lemahnya hadis itu kadang seperti dijelaskan sebagian ulama, di samping diketahui dari sanatnya, juga kadang diketahui dari maknanya. Nah, maknanya kalau seperti itu yang agak janggal ya. Berarti cari anak yatim yang rambutnya banyak. Ya, kasihan kalau gitu yang rambutnya kurang banyak. Bisa kurang terpilih dia kalau begitu, ya enggak? Nah, ini dari sisi makna menunjukkan hadis itu janggal. Yang kedua, dari sisi waktu. Ya, kenapa bulan Asyura, bulan Muharram hari Asyura? Nah, terus bulan lain gimana? Mau dibiarkan anak-anak yatim itu? Nah, ini kan menunjukkan kejanggalan makna hadis tersebut. Ya. Dan memang riwayatnya lemah, ya. Satu lagi yang marak juga dilakukan oleh pihak-pihak kalangan tertentu, bulan Muharram, ya. Ini menjadi hari kesedihan yang dirayakan oleh siapa? Orang-orang Syiah. Nanti menyiksa diri memperingati wafatnya Husain. Padahal mereka sendiri menjadi penyebab terbunuhnya Husain. Ya. Walhasil ini harus dihindari, dan menyiksa diri itu bukan ajaran Nabi, bukan ajaran Husain itu sendiri, ya kan? Nabi justru melarang yang seperti itu. Ini lepas daripada mereka sok merasa sedih, ya. Tapi memukul diri sendiri karena kesedihan itu enggak boleh. Ya, laisa minna man darbal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'al jahiliyah. Nabi mengatakan bukan dari golongan kami orang yang mukul-mukul pipinya, ya. Kemudian mengerobek-robek kerah bajunya. Kemudian meneriakkan teriakan-teriakan jahiliyah, bukan dari golongan kami. Ya. Mereka nepuk-nepuk pimpinannya gini, nepuk-nepuk. Anak buahnya pakai pedang. Ya. Wah, ini gimana? Yang satu pakai pedang, yang satu cuma nepuk-nepuk pipi gini aja. Walhasil itu semuanya tidak boleh. Ya, itu adalah tata cara jahiliyah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.